Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminalladzina makarus sayyiati. Apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar-makar jahat? Ay yakhsifallahu bihimul arba. Allah akan menenggelamkan mereka ke dasar bumi. Aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Atau akan datang kepada mereka azab dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim. Atau Allah mengazab mereka ketika mereka beraktivitas. Fama hum bi mu'jizin. Dalam keadaan mereka tidak bisa melemahkan adab itu. Au ya'khudahum ala takhawufin. Atau Allah mengadab mereka ketika mereka dalam keadaan ketakutan. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Maka sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي. Min ayakhudahum bil adabi ala ghirratin wahum la yasurun. Ayat ini menakut-nakuti orang-orang kafir yang mendustakan dan melakukan banyak kemaksiatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam akan mengazab mereka dalam keadaan tiba-tiba, ala ghirrah, ay fujah, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Imma ya'khudahum al-azabu min fawqihim. Ada kalanya Allah mengadab mereka dari atas. Aw min asfal minhum bil khasafi wa ghairi. Atau dari bawah mereka dengan ditenggelamkan ke dasar bumi atau yang lain. Wa imma fi hali taqallubihim wa sughlihim. Dan kadangkala ketika aktivitas mereka dan kesibukan mereka. Wa adami khuturil adabi bibalihim, dalam keadaan mereka tidak merasa atau tidak terlintas adanya adab di benak mereka. Wa imma fi hali takhawufihim minal azabi falaisu bimu'jizina lillahi fi halatin min hadhihi ahwal bal hum tahta qabdatihi wa nawasihim biyadih. Ada kalanya adab itu turun ketika mereka juga sedang takut dengan adab, tapi mereka tidak mampu melemahkan Allah dalam keadaan apapun. Bahkan mereka itu dalam genggaman Allah dan ubun-ubun mereka di tangan Allah. Walakinnahu raufur rahim la yu'ajilul asina bil uqubah. Akan tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak langsung memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Bal yumhiluhum wa yu'afihim wa yarzukuhum wa hum yu'zunahu wa yu'zuna awliyahu. Tapi Allah sengaja membiarkan mereka, memberi mereka kesejahteraan, memberi mereka rezeki, padahal mereka telah menyakiti Allah dan menyakiti wali-wali Allah. Wa ma hada yaftahu lahum abwaabat taubah. Walaupun demikian, Allah masih membukakan pintu taubat untuk mereka. Wa yad'uhum ila al-iqla'i min as-sayyi'ati allati tadurruhum, dan mengajak mereka untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang membahayakan mereka sendiri. Wa ya'iduhum bidzalika afdhalul karamat, dan Allah menjanjikan untuk mereka kemuliaan yang paling utama. Wa maghfirah ma sadara minhum minad dhunub, dan pengampunan dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Fal yastahi al-mujrimu min rabbihi an takuna ni'amullahi alaihi nazilatun an takuna ni'amullahi alaihi nazilatan fi jam'il al-hadati wa ma'asihi sa'idatun ila rabbih fi kulli awqat. Hendaknya orang yang berbuat dosa itu malu kepada Allah Rabbnya, karena nikmat nikmat Allah selalu diturunkan kepada mereka setiap saat, tapi kemaksiatan-kemaksiatan mereka selalu naik kepada Rabbnya setiap waktu. Wal ya'lam annallaha yumhilu wa la yuhmilu. Hendaknya dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah itu hanya menunda, tidak membiarkan. Wa annahu idza akhadha al-'asiya akhadahu akhdha 'azizin muqtadirin. Dan jika Allah sudah mengadab orang yang berbuat maksiat, maka akan diadab dengan adab yang dilakukan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Falyatub ilaihi, hendaknya dia bertobat kepada Allah. Wal yarji fi jami'i umurihi ilaihi, dan hendaknya dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Fa innahu ra'ufur rahim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-bidaro ila rahmati al-wasi'ah wa birihi al-amimi wa sulukit turq al-musilati ila fadirabbir rahim ala wahya taqwahu wal-amalu bima yuhibbu wa yardahu. Maka hendaknya dia segera dan segera untuk menuju rahmat Allah yang luas dan kebaikan Allah yang menyeluruh, dan menempuh jalan yang bisa menyampaikannya kepada keutamaan Rabb yang Maha Pengasih. Ketahuilah, caranya ialah dengan bertakwa kepada Allah dan beramal dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Setelah kita membaca ayat yang ke-45 sampai 47 dan juga telah membaca penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qawluhu ta'ala, afa'amina alladhina makaru sayyi'ati qala al-mufassiruna aroda musyriki Makkata wa makruhum as-sayyi'atu wa makruhum as-sayyi'ati na'am wa makruhum as-sayyi'ati syirquhum wa taqdhibuhum. Wa summiya dhalika makran li'anna al-makra fil lughati as-sa'yu bil fasadi. Wasummiya dhalika makran li'anna al-makra fil lughati as-sa'yu bil fasadi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminal ladzina makarus sayyi'at, apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar jahat? Berkata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengannya adalah orang-orang musyrik Makkah. Sedangkan makar jahat mereka adalah kesyirikan dan perbuatan mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka ini disebut dengan makar karena dalam bahasa makar itu adalah gerakan atau usaha untuk merusak. Ya. Nah. Taib. Walaupun ditujukan untuk orang-orang musyrik Makkah, akan tapi ayat ini juga berlaku untuk mereka-mereka yang melakukan tindakan yang sama seperti orang-orang musyrik Makkah. Karena dalam kaidah yang masyhur disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pelajaran itu diambil dengan melihat keumuman lafadznya. Itu siapa saja yang membuat makar jahat, yang melakukan gerakan-gerakan yang merusak. Nah, maka terkena ayat ini. Bukan diambil dengan kekhususan sebabnya. Berarti tidak hanya berlaku untuk orang-orang musyrik Makkah. Yang mana ayat ini ditujukan secara khusus untuk mereka. Namun secara umum juga berlaku untuk yang lain. Yang melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan. Yakni membuat makar jahat. Al-faidatu astaniya. Fihi bayan anwa'i al-adabi. Fihi bayanu anwa'il adabi liman makar sayyiat. Minha الأداب من الأسفل في الخصافي والأدب على غرة والأدب في حال التقلب والشغل في حال التقلب والشغل wal azabu ala takhawuf. Wal adabu ala takhawufi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat penjelasan tentang macam-macam adab bagi mereka yang melakukan makar jahat, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak untuk diri mereka dan untuk yang lain. Nah, entah kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan atau yang semisalnya yang menyebabkan kerusakan bagi orang yang melakukannya dan bagi orang lain dengan sebab turunnya azab tadi. Di antara bentuk adab itu ialah al-adab minal asfal bil hasafi. Diadab dari bawah dengan hasaf. Hasaf itu seorang atau kumpulan banyak orang tertimbun tanah longsor atau masuk ke dalam belahan tanah. Nah, kemudian tanah itu kembali tertutup. Nah, itu istilahnya ditenggelamkan ke dasar bumi. Sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi, ya, longsor di berbagai daerah. Itu namanya khosaf. Di longsor, langsung yang atas itu melorot ke bawah, ketimbun longsoran selanjutnya, ya. Juga terjadi pergerakan tanah di berbagai daerah. Tanah itu gerak, tapi saling menjauh. Ya, sampai terbelah. Kemudian ada lubang besar. Nah, itu banyak yang kemudian tenggelam ke situ. Namanya khosaf. Baik. Wal adabu ala ghirratin. Bentuk adab yang kedua ialah diadab dalam keadaan mendadak, tiba-tiba. Tidak disangka-sangka, tidak bisa diprediksi. Jadi begitu cepatnya adab itu datang, langsung membinasakan. Ala ghirratin. Ya. Ay fuj'atan. Wahum la yas'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Hanya hitungan detik atau hitungan menit, ya. Tidak sempat apa-apa. Mendadak. Wal azabu fi halit taqallub wasur. Diadab ketika mereka sedang asik-asiknya beraktivitas. Entah sedang jualan, entah sedang olahraga, entah sedang melakukan aktivitas yang lain. Nah, wal adabu ala takhawuf, juga diadab dalam bentuk alat takhawuf. Itu ketika sedang ketakutan, takut nanti kena adab, ya, di daerah yang lain banyak terjadi bencana alam, katanya gitu ya. Jadi ketakutan. Nanti kena. Kalau pun ketakutan itu, ternyata kena juga. Nah, ini. Namanya alat takhawuf. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah SWT. Dari ini semuanya. Ya. Kita juga harus menyadari bahwa itu adalah peringatan dari Allah SWT untuk kita semua. Nah, saat ini banyak saudara-saudara kita di tanah air yang mengalami musibah, ya, terutama yang terbaru musibah banjir, hujan 3 hari berturut-turut. Nah, Semarang hari ini, ya, ini sudah berbagai tempat banjirnya sampai atap. Yang lainnya sudah rata, jalan-jalan besar. Ya. Pekalongan juga begitu rata. Nah. Jadi terus menerus ya. Insyaallah. Jadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, ya. Padahal di saat itu banyak manusia yang dalam kondisi ketakutan karena pandemi yang terus menjadi-jadi. Jadi virus corona ini ternyata qadaruhu wa masyaa fa'al, tidak malah semakin berakhir, tapi semakin banyak memakan korban. Ya, barakallahu. Di Indonesia semakin banyak yang meninggal. Baik, bahkan termasuk yang paling tinggi kasus coronanya se-Asia Tenggara. Oleh sebab itu termasuk yang diblokir oleh Arab Saudi. Gak boleh masuk Arab Saudi. Indonesia. Dengan 20 negara yang lain. Saudi sendiri juga begitu. Menutup, memblokir. Ya, membatasi aktivitas masyarakat selama 30 hari ke depan. Nah, sudah seperti itu, musibah-musibah yang lain terus terjadi. Waliyadu billah. Ada apa ini semua? Jawabannya ialah banyaknya orang yang melakukan makar-makar jahat. Dalam arti melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan tidak malah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan. Nah. Kalau ada yang mengatakan, kami ini sudah rajin sholat, rajin sodak, kemacam-macam. Ya, tapi perbuatan yang lebih besar lagi dosanya daripada maksiat biasa sudah merajalela. Apa itu? Memberontak kepada penguasa muslim yang sah dengan lisan-lisan, dengan hujatan-hujatan, dan yang semisalnya merata. Banyak yang melakukannya. Apapun kebijakan pemerintah ditolak, pemerintahnya dihujat, dijelek-jelekan, macam-macam, salah-salahkan, ya. Nah. Padahal itu semuanya tindakan al-khuruj ala sultan bilisan, termasuk dosa besar. Nah, barakallahu fikum. banyak juga dalam kondisi seperti ini, ya kesyirikan di mana-mana terjadi, malah dikembangbiakkan, dilestarikan. Ini mungkin karena kurang tumbalnya, kurang sesajennya, ya kurang rame ritualnya, dan lain-lain. Pokoknya terjadi hal semacam itu. Waliyadzubillah. Taib al-fa'idatu as-salisa. Qauluhu ta'ala. Aw ya'khudahum fi taqallubihim. Fihi arba'atu aqwalin. Al-awwal fi asfarihim. Rawahu al-Awfi an Ibn Abbas. Rawahu al-Awfi an Ibn Abbas. Wa bihi qala Qatadah. Nah, kita lanjutkan setelah ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, barakfikum. Kita lanjutkan. Qalu ta'ala aw ya'khudahum afi taqallubihim fi arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala aw ya'khudahum fi taqallubihim, atau Allah mengadab mereka ketika aktivitas mereka. Fi arba'atu aqwal. Ini ada empat pendapat. Al-awwal fi asfarihim. Rawahu Al-Awfi an Ibnu Abbasin wa bihi qala Qatadah. Pendapat yang pertama, ketika mereka sedang safar. Ini diriwayatkan oleh Al-Awfi dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat Qatadah. Insyaallah. Ketika sedang safar diadab. Nah, terjebak longsor, kena longsor. Kejebak banjir, tenggelam dalam banjir, berikut mobilnya. Atau ketika safar, mendaki gunung-gunung yang meletus, dia kena larva panas. Ya. Atau naik pesawat, pesawatnya jatuh. Berdak. Tidak disangka-sangka. Ya. Namanya fi taqallubihim. Ketika sedang aktivitas. Maksudnya ketika sedang safar. Di pendapat yang pertama. Wasani fi manamihim. Rawahu Adh-Dhahhak an Ibnu Abbasin. Fi manamihim. Rawahu Adh-Dhahhaku an Ibnu Abbasin. Pendapat yang kedua, yang dimaksud ketika mereka beraktivitas di sini ialah ketika mereka sedang enak-enak tidur. Ya. Ini diriwayatkan oleh Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Enak-enak tidur, mimpi indah. Ya. Terbang ke angkasa, jalan-jalan, ya, pegang-pegang awan, mimpi, ternyata diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rumahnya terendam banjir sampai atap, dalam keadaan dia tidur, dan langsung mati. Ya, jadi mimpinya ke bawah sampai alam barzah. Ya, nah, bangun loh, kok sudah alam barzah? Ya, kehidupan sudah lain alam ya. Mereka, namanya fitakalubi, naudzubillah ya. Wasalis fi lailihim wa naharihim. Fi lailihim wa naharihim. Qalahu Adh-Dhahhaq wa Ibnu Jurayj wa Muqatil. Ini pendapat yang ketiga, diadab ketika aktivitas malam dan siang hari. Nah, malam ketika cangkruan, ya, di kafe, kafenya pinggir pantai, kena seret ombak tsunami. Ketika malam dangdutan, konser band, ya, nah, ternyata terjadi gempa. Nah, kemudian kena runtuhan panggungnya sendiri sama atapnya, ya, mati. Atau aktivitas di siang hari. Barakfikum. Entah mereka sedang apa, ya. Enak-enak futsal. Ternyata terjadi gempa. Gedung olahraganya apa ini? Runtuh. Menjatuhi mereka. Nah, runtuhan. Atau yang semisalnya. Arabi. Annahu. Jami'u. Ma yataqallabuna fihi. Annahu jami'u ma yataqallabuna fihi. Qalahu az-Zajjaj. Ini mencakup semua aktivitas yang mereka lakukan. Yang penting ketika mereka sedang beraktivitas apapun, langsung kena azab, ya, enggak bisa lolos. Fama hum bimu'jizin, mereka tidak bisa melemahkan Allah, tidak bisa menghindari azab itu. Tidak bisa melumpuhkan azab itu. Tapi mereka termasuk dalam apa ini? Korban-korban adab tadi. Ini saling melengkapi. Pendapat satu sama lain, ya. Nah. Al-Faidatu Arabiyah. Nah, sorry. Qauluhu ta'ala aw ya'khudahum ala takhawufin. Aw ya'khudahum ala takhawufin. Fihi qawlan. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah mengadab mereka dalam keadaan tahawuf. Makna tahawuf ada dua pendapat. Al-awwal, ala tanak kusin. Ala tanak kusin. Di makna tahawuf itu tanak kus. Pakai suad. Watanakusu salah satu akwal. Nah, tanakus sendiri itu maknanya tiga macam. Berdapat, ya. Itahawuf dalam ayat itu maknanya ialah tanakus. Tanakus itu ternyata ada tiga makna. Tiga pendapat, ya. Awalan tanakkusun min a'malihim. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibn Abbas. Tanakkus min a'malihim itu artinya ialah mereka tidak dapat pekerjaan. Atau pekerjaannya jadi kurang. Kena PHK. Ya. Atau nganggur. Dan ketika mereka sudah gak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan, itu kan mereka dalam kondisi apa ini? Bingung. Ya, uangnya semakin lama semakin menipis, sementara pekerjaannya sudah enggak ada lagi. Karena PHK. Atau karena pengurangan jam kerja. Karena aturan protokol kesehatan COVID-19. Yang masuk perlu di pabrik. Ya, ini berapa persen begitu. Enggak boleh semua masuk. Harus gantian. Berarti harus dipotong. Potong gaji. Ya, potong jam kerja juga. Ya. Nah. Dalam kondisi mereka galau semacam itu, diazab. Ya. Ala tahawuf namanya. Yang bermakna tanakus. Aslani atau sanian. Tanakus amwalihim. Wasimarihim hatta yuhdikahum. Qalahu az-Zajjaj. Artinya berkurang hartanya, berkurang tanaman-tanaman dan buahnya sampai membinasakan mereka. Ketika sedang apa ini? Krisis ekonomi. Jadi penghasilannya benar-benar turun drastis, terjun payung, terjun bebas. Sawah-sawahnya gagal panen, kena banjir. Atau yang enggak banjir, ternyata kena hama. Hama wang. Hama tikus. Hama belalang dihabisi sama itu semua tanamannya gagal panen. Dalam keadaan galau semacam itu diazab oleh Allah. Nah, termasuk makna ala takhawuf yang maknanya tanakus. Baik. Asani annahu at-tahawufu nafsuhu. Annahu at-tahawufu nafsuhu. Wa fihi qawlani. Yang kedua, makna ala tahawufin, ya diartikan apa adanya, yaitu dalam kondisi ketakutan. Dalam kondisi ketakutan, diazab. Ya. Diazab. Iya. Pendapat ada dua macam tentang makna tahawuf. Awalan, ya'khuduhum ala khawfin ayyu aqaba. Qalahu Qatada. Jadi maknanya, ya Allah mengadab mereka ketika mereka sedang takut dihukum. Sedang takut diadab. Kayanya itu, ayo datangkan adab untuk kami. Siapa takut? Ternyata mereka sendiri ketakutan. Ya. Nanti kalau benar-benar datang gimana gue ya? Nah, takut. Akhirnya benar adabnya datang. Dalam keadaan mereka sedang ketakutan di adab. Danian. Annahu ya'khudhu qaryatan. Li takhafa al-qaryatal ukhra. Qalahu Al-Dhahhak. Jadi maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu daerah untuk menakut-nakuti daerah lain. Nah, dia sedang tinggal di daerah lain itu, ya. Banjir, ya. Ini perbatasan dengan tempat kita. Ya, waspada nih, jangan-jangan nanti banjirnya ke sini. Itu ya, dalam kursi ketakutan semacam itu benar-benar banjirnya datang bakal lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Menggelam. Kalau yang di Semarang satu atap ternyata di tempatnya na'am sudah enggak kelihatan rumahnya. Ya. Ini bentuk-bentuk azab yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Allah itu maha adil, tidak berbuat zalim kepada hambanya. Mereka sendiri yang menyebabkan Allah mendatangkan dan menurunkan azab. Sudah diberi kesempatan untuk berbenah, ya. Sudah dikasih kesejahteraan, dikasih rezeki yang lapang, kok malah balasannya semakin menjadi-jadi kesirikannya, kekufurannya dan kemaksiatannya, sampai Allah murka. Baik, barakallahu'alaikum. Al-fa'idatu al-khamisah. Fa'idah yang kelima, qawlu ta'ala, fa inna rabbakum la raufur rahim. Fa inna rabbakum la raufun rahimun. Qala Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirih. Walakinnahu raufun rahim. La yu'ajilul u'asina bilukubah. Bal yumhiluhum wa yu'afihim wa yarzukuhum wa hum yu'dunahu wa yu'dun awliya'ahu wa ma'ahada yaftahu lahum abwabat tawbah. Nah, adapun tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah menunjukkan ancaman dengan adab-adab yang berbagai macam tadi, ayat ini kemudian diakhiri dengan firman-Nya, fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkatalah Syaikh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, akan tetapi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak langsung mengazab orang-orang yang bermaksiat, bahkan memberi mereka masa tangguh, bahkan memberi mereka kesejahteraan, memberi mereka rezeki, padahal mereka terus-menerus menyakiti Allah, menyakiti wali-wali Allah. Walaupun demikian, Allah masih membuka pintu tobat untuk mereka. Nah, sebelum betul-betul Allah mengazab, ya, dikasih kesempatan. Maka sebelum terjadi apa yang terjadi, fal bidara wal bidara, maka segeralah, segeralah ila rahmati al-wasi'a wa birihi al-amim wa suluqitur al-musilati ila fadirabbir rahim ala wahya taqwahu wal-amal bima yuhibbu wa yarbahu. Segera, segera kita menuju rahmat Allah yang luas, menuju kebaikan Allah yang meluas, menempuh jalan yang benar, agar kita mendapatkan karunia dari Allah yang Maha Pengasih, yakni dengan cara bertakwa kepadanya dan beramal dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini penjelasan tentang tafsir surah An-Nahl ayat yang ke 45 sampai 47. Semoga Allah ta'ala melindungi kita semua dari segala kejelekan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.